Bener. Dan sampean malaikat tak warai, nek ketemu malaikat omongi. Malaikat. Lafat Allah mbek liyane ke milih ndi? Milih Allah ya wis menangno iku wae. Nak wani to kowe sebenarnya. Dadi kan sampean nak dihisab. Malaikat aku takok, lafat Allah mbek liyane wujudi. Unggul ndi? Dia nak muni ujuk unggul liyane ora malaikat ke. Malaikat sik gobloke ngono. Mesti malaikat e jawab Ugul Allah. Terus dawuh kanjeng Nabi, "Itla yasqulu ma'allahi syai'un." Karena tidak mungkin sesuatu bisa mengalahkan Allah. Sebab itu kemusyrikan 70 tahun ya akan sirna dengan kalimat la ilaha illallah. Karena tidak mungkin kalimat ini kalah dengan kekafiran di masa lalu. Pun sampean kudu yakin anu yakin, tapi aja dadi fasik tak wan. Paham? Aja dadi orang bariga aman fasik kaya sementing lafadzno. Lah iku jenenge fasik iku. Iku juga ada yang seneng Quran terus jadi fase. Mulanya yang seneng Quran kondungo waj'al huli hujjata ya rabbal alamin. Allah maj'alil Quran hujjatan lana wala taj'alhu hujjatan alaina. Karena ada potensi kita justru dapat laknat karena kesalahan mengkhidmai Quran. Sama, kita jangan sampai mendapat laknat justru karena kita memanfaatkan la ilah illallah. Jadi semua ilmu itu kan potensinya hujjatan lana, menguntungkan kita, atau hujjatan alaina. Wah, jadi wong alim. Iku potensine manfaati wong mulang. Tapi potensine dadi ahli neraka. Kok terus koyo raja midang-diding ngongkon wong, nek ora gelem dipasutno kuala. Semua atur-ngatur wong alor ngidul. Nek ora wani guru kuala, ngono terus kegiatane. Iku wong alim ta Fir'aun ribet. Tapi nek wong alim ikhlas tenan semulang bar yo bar wis urusane dhewe-dhewe. Sing ngene mulang yo tugas. Kowe bar mulih yo tugas, menyang kongkon bojomu nek ora mulih yo wedi macam-macam. Wis ngono ae ora usah. Anyen ikhlas yo angel Kang, tapi dilatih ikhlas iku yo angel. Mane jare Sofyan Asori kan ben ikhlas mulang terus bar iku lali wis. Nek iso aja kenal muridmu. Sofyan Asori iku wong sing mau kenal jenenge muridé. Kenal jenenge mok tak koki lha kenging napa aku nak kenal iku mari kepikiran ngongkon jer. Dadi nak mulang bar mulai Pak Ustaz kula jenenge iki lali de. Mulane tau ndekne iku kelaparan saking sing kelaparan ra iso mangan iku moro ratan njaluk dhuwit wong tak koki. Kowe tau ngaji kula sinten yang mriki sebutan ati ngaji jenengan nak ngono aku aja nulung aku kuwatir ku imbalane kowe ngaji aku. Nanti ngono saking wiki ini sinten Sofyan Asori. Suatu saat ini kecemplung subur nih, ya subur gak kau nobano nih, ya kecemplung subur. Tapi ya ulama gitu, kadang gitu boleh nopo pangeran. Yuk tolong uang orang harus indulang kerana tolong. Kue tahu ngaji aku, gak nanti ojo. Agar uang wajar nggak apa uang nanti ngaji deh nih. Soalnya si orang murid esing pinter golek uang betui sih tahu ngaji. Iku lo guru ku kecemplung. Ya ditulung sih tahu ngaji gak gelo. Betul ini teko. Ayo tak tulung kita tahu ngaji. Wah, aku nak orang ngaji bareng. Ya terus ditulung. Jadi uang Joko ikhlas itu nganti ngono. Mulai ini kalau jenis kiai sing rasa kenal sampai anak rati takdir Mustafa kita rai ini nus. Ini ku mutar ini apa? Mutar. Tapi rasa kenal dia kita susah nak kenal darah ini pelupa. Jadi akhirnya terpaksa kenal. Tapi ini ku mutar apa? Mutar. Mereka terjawi Sofyan Asori ngandani Imam Syafi'i. Kue khasut be wong ya mesti wong sing mbok kenal. Engko kue kecewa ya be sing wong sing mbok. Kue iso kecewa be wong sing ora kenal. Kue iso nuntut be wong sing ora kenal. Lah nak kue dadi guru rawan kecewa ya carane aja kenal. Nak kuatir nuntut carane aja kenal. Mergo awal nuntut be kecewa mergo kenal. Nah, tapi wong kok nglakoni kok Sofyan Asori ya ora iso. Kulo wis paru-paru ngono. Ya tapi murid kue kenal kabeh mesti mbok organisasi. Kadang gak kegiatan terus ngambil selisih semacam-macam. Buk haram loh, aku halal. Buk halal loh, aku jadi kegiatan. Ya akhirnya kena yo menengahis. Buk kau nunggu istilah anak apa tuh nawalakum. Amal gumbo terserah pangeran. Tapi banyak ulama sing jogo keikhlasan sampai kados sinten Sofyan Asori. Yang kedua Uwais Al-Qarni itu masyhur. Uwais Al-Qarni kalau ketemu orang terus dia diketahui wali yang paling afdol saat itu kan Uwais Al-Qarni itu hadis sahih afdalul qurun Uwais Al-Qarni itu Sayyidina Umar itu dipesan Nabi ya Umar

Kodim. Iya ora kodim ora apa kok ana. Tipu pedang untung ora kecekel, terus bacok tenan. Akhirnya menang, Pak. Lho delok le wong alim fasik. Fasik wae cek uteke tumerat. Nak wae mukhalafatul lil hawadisi. Ya mulane terus ana nabi malu fasadun kabirun alimun mutahatiku. Rusak-rusak idunya nak wong alim fasik, tapi wa akbaru minhu sing luwe rusak. Jahilun mutanasiku, wong bodoh sing ahli ibadah. Wow, gara-gara kowe soleh bodoh terus darani la ilaha illallah. Napa? Darani la ilaha napa? Padahal la ilaha illallah kalimat sing dadekno wong kafir wae mukmin. Yo pisan tok syarate. Lha yo sampeyan kita bedheki wong kafir 70 tahun syarate menjadi Islam lafal la ilaha illallah ping 1 sebab cukup pisan. Yakin? Yakin berarti salim. Susu ngono tok salim susah ape terus. Lah yo mlane riyen zaman sahabat nak jagongan sebuti mataquluna fi ma qaulukum fi arja ayatin fil Quran. Quran paling memberi pengharapan ayat apa? Mereka menjawab napa? Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Muhammad wong kafir kabeh umumna kandhani sekali dekne Islam yughfar lahum ma qad salah. Lah dadine Islam mergo la ilah illallah. Paham ngeling-ngeling. Wow, mulanya kapan-kapan nak ono wong kafir masuk Islam ning omahe sampeyan. Ya mek ngadeg-ngadekan lah langsung syahadat no. Nggih, la ilaha illallah. Lah soal bariku ono etika sosial monggo-monggo pinarak-pinarak riyen kok dabeloteh iku gak masalah. Mergo wis dadi muk. Wis dadi napa? Mukmin. Aja kok kepengin Islam terus. Monggo-monggo pinarak riyen mung gampil. Baru gak notasi, monggo mudharien wabar. Berarti ada sekian menit yang masih kafir gara-gara salah Anda. Paham ya? Mulane kabeh kitab darani nek ana wong kafir masuk Islam kudu disyahadatno fauron, kudu disyahadatno fauron. Nek ana wong potensi zina kok gelem nikah dan semua perangkatnya siap, misalnya wali ini siap ya kudu dinikahno fauron. Nggih kudu dinikahno fauron. Jadi fauron itu untuk jagani sekian kemungkinan mau. Mergo kok bengi nek urung dinikahno kok kelon meneh, berarti Anda ikut urun. Urun apa mas? Urun kelon atau urun dosa? Apa? Urun dosa. Urun jam urun kelon. Repot. Tapi sing bodoh aja terus ibadah lho ngono-ngono sen. Mare tak kei mukadimah, aku tak ulang ilmu tapi gak usah dadi fa. Fase. Ngono terus mulai ngaji dari Gus Wah wong bodoh ora oleh ibadah. Wah, wis bodho ora ibadah terus kape opo? Mulang jalalan ra iso, mulang ihya ra iso. Salat qobliyah gak gelem, wae malah dadi opo? Cara kula dadi wong bodho ya sering itikaf. Ditetir lho kula nu bodho ya sering itikaf. Berhubung ra bodho ya kadang-kadang mau itikaf. Tapi kula tetep sering itikaf. Mbak sampean itikaf akeh kula. Lah kula itikaf kan Mekah, bodho karo sewu itikaf. Oleh aku sering digodok kiai-kiai desa sering kaji. Gus, jadi kan kiai kok jarang itikaf. Jare sapa? Kok itikaf lagi pirang tahun? Ya khusukku jog 5 tahun terakhir. Oh, aku kenane nang Mekah. Iku pisane padha karo sewu. Wah, skala adoh gitu. Wah. Jare curang Gus, curang ra curang. Enak ngenyek uang ngene. Lha itikaf gak tanggung-tanggung. Nang Mekah kan banding sewu to nggih. Lah nek sedina itikaf ping 5 mengewu, terus ngono kualitas awong alim, wow tambah double double. Tak akali, wow hukum-hukum itu saya tak akali, tak akali. Tadi gue di Medina, misalnya saya gue sebuah 500 sewiro di Medina, terus kok ada lah, orang tenggine masjid Imam Bukhari kalau nanti itu kata masjid Imam Bukhari, sinau kitab Bukhari, kerian para habib sing alim ngalim nak khataman Bukhari nu tabarruk sinau teng masjid nabo. Itu sekitar 600 meter dari Masjid Nabawi. Kalau gini nanti sinau untuk mereka. Jadi lagi ketemu ngalim-ngalim sing cara pandang sama. Di mana musim haji, wong ngalim ada janjian mesti ya jadi lah ketemu nangkon. Nasi orang ngalim kerungu ya ora. Jadi pena orang ngalim tanganan pena. Wah aku ada giri yo. Ambek bojone mau belajar jodoh, kadang ketemu kancane, mau urusan opo, kok pena urip kok dadi tarje terus. Kadang mau takok sehat tau ora sehat. Rokok mujek ngono. Oh iya, gue ke Indonesia akeh, waduh. Aku gak malaikat nyantet ning ibadah piye bakal. Bahasane mau ngono. Allah Karim, tapi Allah Rahman Rahim ya, tetap Allah napa? Rahman Rahim. Ora masalah, wis gak ono pengaruhe kanggo pangeran. Wis kabeh disepuro ngono ae wis. Cuma aja nut ngono ae tapi kabeh disepuro. Jadi faham ya, mulanya ngalim itu penting. Kau wong ngalim itu nak di fatwa itu masuk akal. Sampai dulu teng bajuri, teng bab subhanallah, wajibil husli.